بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah hampir melewati 20 hari pada bulan Ramadan ini. Maka telah berlalu 20 hari beserta apa yang telah kita lakukan padanya berupa amalan-amalan soleh yang mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi ganjaran berupa pahala yang berlipat-lipat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala bentuk kekurangan kita dalam beramal soleh pada 20 hari yang telah kita lalui ini. Dan apabila masih ada di antara kita yang bermudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan pada 20 hari ini, segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan song-songlah 10 hari terakhir dengan semangat yang lebih, dengan semangat yang baru, mudah-mudahan dengan semangat untuk beramal tersebut tentu saja disertai dengan isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa digolongkan sebagai seorang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kembali kita akan membahas mengenai ibadah zakat, di mana sudah kita sampaikan pendahuluannya yang berisi mengenai keutamaan-keutamaan ibadah zakat, kemudian ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah zakat atau menahan zakat hartanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala ad-darsu tsani wal 20. Pelajaran yang ke-22. Fi bayani ma tajibu fihi az-zakatu wa haddu al-qadri al-wajib. Mengenai penjelasan apa saja yang wajib untuk diberikan zakatnya. Ya, yang wajib dizakati. Dan kadar yang wajib untuk dikeluarkan, ya, akan dijelaskan pula dalam pelajaran ini. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اعلموا عباد الله ketahuilah wahai hamba-hamba Allah annal amwal allati tajibu fiha az-zakatu arba'atu anwa'in, bahwa harta-harta yang wajib ditunaikan zakat padanya ada 4 jenis, 4 golongan. Natakallamu 'ala naw'aini minha, kita akan berbicara mengenai 2 jenis di antaranya. Ya, jadi pada darus ini akan dibahas mengenai 2 jenis harta yang wajib untuk dizakati. Qala annahu al-awwal, jenis yang pertama an-naqdani, ya, 2 mata uang. Apa yang dimaksud? Az-zahabu wal-fiddah, yaitu emas dan perak. Karena memang emas dan perak pada zaman Rasulullah SAW, ya, dan mungkin juga sampai pada zaman ini dipakai sebagai alat tukar, ya, alat untuk berjual beli seperti mata uang. Qala wa ma yaqumu maqamaha minal awraqin naqdiyah allati yata'amalu bihan nasul yaum, dan juga segala sesuatu yang menduduki posisi keduanya, menduduki posisi emas dan perak, berupa uang-uang kertas dan juga tentu saja uang-uang receh dihitung di dalamnya, yang manusia bertransaksi dengannya pada zaman sekarang. Sawa'un sumiyat darahim, sama saja apakah kemudian uang itu dinamakan dengan dirham, aurialat atau real, audananir atau dinamakan dinar, audularat atau dinamakan dengan dolar, au ghairu dzalika minal asma, atau yang selainnya dari nama-nama uang, termasuk di dalamnya yaitu mata uang kita rupiah. Nah, semua mata uang tersebut wajib untuk dizakati. Qala faman kana 'indahu nisabun min adh-dhahabi aw al-fiddati, maka barang siapa yang memiliki nisab zahab, nisab emas, yaitu emas yang mencapai nisab, yang nanti akan kita sebutkan nisabnya, awil fiddah atau perak, aw ma yu'adilun nisaba min tilkal awraqin naqdiyah, atau harta yang setara dengan nisab berupa uang-uang kertas, ya, atau uang receh juga termasuk di dalamnya, yang pasti dari uang yang beredar sekarang ini. Au aktsari minan nisab, atau lebih dari nisab, ya. Jadi ini yang harus dizakati. Wa hala 'alaihi al-haul, dan sudah lewat satu haul, ya. Fa innahu yajibu fihi zakatu. Naam, fa innahu yajibu fihi zakatu. Maka wajib padanya untuk ditunaikan zakat, ya. Apa saja, ya. Emas apabila sudah melalui nisabnya, dan nisab emas adalah 85 gram, ya. Dan perak apabila sudah melalui nisabnya, dan nisab perak adalah 595 gram, nah. Atau yang setara dengan nisab emas atau perak dari mata uang yang beredar, dan yang rajih yaitu dilihat kepada nisab yang paling rendah, apakah nisab harga dari nisab emas atau harga dari nisab perak. Nah, yang pada kenyataannya pada zaman kita sekarang ini yang paling rendah adalah harga dari nisab perak, ya. 595 gram perak itu nilainya, ya, hanya sekian juta. Adapun 85 gram emas bisa mungkin belasan atau puluhan juta. Yang pasti yang lebih rendah yaitu nisabnya perak. Maka masing-masing orang yang memiliki uang tabungan dilihat pada atau dicari berapa nisab perak, berapa harga 85 gram perak. Apabila zakat atau apabila tabungannya sudah melewati jumlah tersebut, maka berarti tabungannya sudah melewati nisab, ya. Apakah wajib untuk ditunaikan zakat langsung ketika itu, ketika sudah melalui nisab? Tidak, ya. Tapi dihitung satu haul, itu satu tahun setelah melewati nisab, baru wajib dizakati ketika itu. Nah, maka apabila hartanya baru melewati zakat pada bulan Muharram misalnya, ya, maka kapan wajib untuk menunaikan zakatnya? Pada bulan Muharram tahun yang akan datang. Bukan ketika melewati nisab, tapi pada bulan Muharram, pada ketika setahun tersebut hartanya tidak berkurang dari nisab. Hartanya terus-menerus di atas nisab, maka wajib zakat. Namun apabila sempat berada di bawah nisab, ya, maka tidak wajib zakat sampai nanti melewati nisab lagi, kemudian diulang lagi menghitung haulnya. Diulang lagi menghitung haulnya. Baik. Ya, mudah-mudahan dapat dipaham, ya. Atau kita berikan contoh, apabila masuk nisab pada bulan Muharram, ya, katakanlah nisabnya sebagai permisalan, misalnya nisabnya adalah 5 juta. Ya. Harga 85 gram perak, katakanlah, ya. Ini patut untuk dicari masing-masing ikhwah yang memiliki uang, memiliki tabungan, harus dicari harga 85 gram perak. Atau apa? 595. Apa? 595 gram perak. Nah, ini nisabnya perak. Nah, berapa kira-kira? Mungkin sekitar katakanlah 6 juta. Kalau 1 gramnya 10 ribu misalnya, berarti sekitar 6 juta. Nah, pada bulan Muharram masuk tabungannya menjadi 6 juta. Pada bulan Rabiul Awal misalnya, berkurang dari 6 juta karena terpakai, menjadi 5 juta. Nah, nanti pada bulan Ramadan ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, menjadi masuk nisab lagi atau lebih dari nisab, ya, 6 juta sekian. Nah, maka apakah wajib untuk menunaikan zakat pada bulan Al-Muharram? Tidak. Tidak wajib, ya, karena sempat turun, ya. Kapan wajib menunaikan zakat? Apabila kemudian hartanya terus-menerus di atas nisab setelahnya, wajibnya ditunaikan ketika pada bulan tadi Ramadan tahun yang akan datang. Pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Begitu cara menghitungnya dan cara menetapkan kapan wajibnya ditunaikan zakat tersebut. Naam. Qala wa miqdaruha rubu'ul 'ushur, dan kadar dari zakat bagi emas, perak dan juga uang dan yang semisalnya adalah 1/40. Nah, atau 2.5%. Qala ay riyalani wa nisfun min kulli mi'ah, yaitu 2.5 rial dari setiap 100 rial. Ya. Kalau orang punya 100 rial, maka zakatnya 2.5. Nah. Ini apabila telah melewati nisab. Nah. Qala sawa'un iddakharaha litijarati aw linnafaqati aw lizawaji aw lishira'i baitin aw sayyaratin aw ghairi dhalika min hawaijihi. Sama saja apakah dia menabungnya untuk berdagang atau untuk nafkah atau untuk menikah. Ya, mungkin ada yang menabung untuk biaya nikah, ya. Melewati nisab maka wajib untuk dizakati ketika melewati satu haul. Atau untuk membeli rumah atau membeli mobil atau yang selainnya dari kebutuhan-kebutuhan manusia, ya, menabung untuk apapun ketika dia sudah melewati nisab dan umur dari nisab tersebut, ya, sudah sampai satu haul, maka harus dizakati, ya. Demikian pula pada setiap tahunnya. Ya, bukan sekali saja membayarnya, namun apa? Setiap tahun. Ketika melewati bulan di mana haulnya bertambah di situ, ya, maka harus wajib baginya untuk membayar zakatnya. قال وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير. Dan sama saja apakah uang ini adalah milik orang dewasa atau anak yang masih kecil. Nah, anak yang masih kecil kadang memiliki harta yang banyak, biasanya dari warisan. Ya, tetap harus dizakati. Qala auli majnun, atau bahkan untuk milik orang gila sekalipun. Ya, orang gila terkadang punya harta. Ya, sebelum gilanya mungkin dia adalah seorang yang kaya. Nah, tetap harus dizakati harta tersebut. Namun siapa yang menunaikannya? Qala fatajibu zakatu fi ahwalil aitam wal qussar wa yukhrijuha anhum waliyuhum. Maka wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta anak yatim atau orang-orang yang memiliki kekurangan, ya kekurangan mental tadi, penyakit mental sehingga tidak berakal. Yang mengeluarkannya adalah walinya, ya walinya yang mengurusi hartanya. Ya wajib bagi walinya untuk melihat berapa jumlah hartanya, ya dan berapa yang harus dibayarkan, berapa yang harus dibayarkan. Baik. Jadi di sini diingat yang dibicarakan adalah mengenai emas, perak atau uang, ya bukan barang. Ya bukan barang, emas, perak atau uang. Baik, kalau barang-barang nanti ada pembahasannya sendiri, dan pada asalnya barang yang dimiliki ya tidaklah ada zakat padanya. Itu pada asalnya. Nah, kecuali nanti untuk diperjualbelikan. Qala waribhud darahim hauluhu hauluha. Dan keuntungan yang didapatkan dari dirham-dirham, yaitu keuntungan yang didapatkan dari modal seseorang yang digunakan untuk berusaha, berdagang, maka kapan haulnya? Haulnya, haul dari keuntungan tadi sama dengan haul dari modalnya. Nah, qala fayuzakkar ribhu ma'a ra'sil mal walau lam yamdi ala ribhi illa muddatan yasiratan atau illa muddatun yasiratun atau naam aw lam yamdi alaihi syai'un, ya maka di zakati keuntungan tersebut bersama dengan zakat dari modal awalnya, modal asalnya, walaupun keuntungan tersebut baru didapatkan ya dalam tempo yang sebentar, belum sampai satu haul, atau belum lewat waktu sama sekali, belum berlalu waktu sama sekali, ya baru dapat keuntungan besar, misalnya sudah tiba haul dari modalnya tadi, ya sudah dibayarkan juga zakat daripada keuntungan tadi. Jadi intinya apabila seorang memiliki modal usaha dan sudah melewati nisab, kemudian modal usaha tersebut berkembang karena ada keuntungan. Nah, maka ketika sudah lewat satu haul, ya, dilihat ternyata modalnya sudah berkembang. Yang awalnya cuma sebatas nisab saja yang tadi kita permisalkan 6 juta, ya, ternyata setelah melewati haul sudah 8 juta modalnya, ya. Berarti yang 2 juta keuntungan. Maka apakah yang di zakati hanya 6 juta saja? Tidak. Ya, kenapa? Karena yang 2 juta itu adalah hasil putaran dari modal intinya. Maka yang 2 juta dizakati bersama dengan modal intinya. Jadi 8 juta dizakati semuanya. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beda apabila tabungannya adalah tabungan seorang pegawai yang mendapatkan gaji per bulannya. Nah, maka ini ada pembahasannya dan disebutkan setelahnya. Ya, kita bahas dengan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wal muwazzaf alladhi yaddakhiru min murattabihi kulla syahrin mablaghan. Dan seorang pegawai yang dia menabung dari gajinya setiap bulan itu suatu jumlah tertentu, ya misalnya gajinya 5 juta, ya dia tabung 1,5 juta, ya setiap bulannya seperti itu. Nah, berarti selalu bertambah sampai 4 bulan sudah sampai 6 juta, ketika sudah berlalu 4 bulan sampai 6 juta masuk nisab. Ya, menurut permisalan kita, ya, menurut permisalan kita. Qala al-ahwatu lahu wal ashalu alaihi an yaj'ala syahran min as-sanati ka syahri ramadhan waqtan li ikhraj zakatin majtama'a ladaihi min an-nuqud. Yang lebih berhati-hati baginya dan lebih mudah, yaitu dia menetapkan satu bulan tertentu dari tahun yang berlalu tersebut, seperti pada bulan Ramadan. Dia menetapkan itu sebagai waktu untuk mengeluarkan zakat dari apa yang sudah dia kumpulkan berupa uang. Ila mithli hadha syahri minas sanatil qadimah. Ya. Sampai ke tahun depan. Ya, pada bulan yang sama. Ma tamma hauluhu wa ma lam yatim hauluhu. Ya. Baik uang yang sudah lewat haulnya ataupun yang belum lewat haulnya. Nah, jadi misalnya seorang mulai bekerja pada Muharram misalnya. Ya. Kemudian dia mendapatkan gaji yang tadi kita sebutkan misalnya 5 juta yang tertabung 1,5 juta, ya. Lah yang kepakai 3,5 juta ada zakatnya apa enggak? Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah yang ditabung saja, yang tersimpan saja, yang dimakan, yang dipakai menjadi pakaian misalnya atau menjadi kendaraan, tidak ada zakatnya. Jadi tidak ada zakat penghasilan, ya, tidak ada zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan ini hanya modifikasi saja mungkin supaya orang rajin untuk mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditetapkan padahal pada asalnya tidak ada dasarnya. Yang ada apa? Zakat untuk tabungan yang tersimpan, ya. Tadi kita katakanlah pada bulan Muharram dia menabung 1,5 juta. Demikian pula pada bulan setelahnya, berarti 4 bulan sudah masuk nisab. Ya, 4 bulan setelahnya yaitu pada bulan yaitu apa? Jumadil Ula, ya, Jumadil Ula. Kira-kira pada bulan Jumadil Ula. Naam, sudah masuk nisab. Naam, bulan yang ke-5. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini Syaikh Shalal Fauzan memberikan suatu cara yang paling mudah, ya. Tetapkan satu bulan untuk mengeluarkan zakat. Tetapkan satu bulan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Misalnya pada bulan Ramadan dan boleh bulan yang lainnya. Dan ingat perhitungan zakat yang dilihat adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Tetapkan misalnya pada bulan Ramadan, ya, berarti sampai bulan Ramadan dia 1,5 juta dikalikan 8, ya, karena sudah berlalu 8 bulan, sampai bulan ke-9 yaitu bulan Ramadan, ya, berarti dia dapat berapa? 8 ditambah 1,5 yaitu berapa? 12 juta, dia memiliki 12 juta. Keluarkan zakat untuk 12 juta tersebut. Apakah sudah lewat haulnya? Belum. Haulnya nanti Jumadil Ula pada tahun yang akan datang. Namun tidak mengapa untuk mendahulukan membayar zakat sebelum haulnya. Ini tidak mengapa. Dan ini lebih berhati-hati. Nah, tapi kalau misalnya mau sesuai dengan waktunya, ya sudah, bayar Jumadil Ula. Nanti ada tambahannya lagi 1,5 juta pada bulan setelahnya Jumada Tsaniyah, dibayarkan pada Jumada Tsaniyah tahun yang setelahnya, ya. Begitu seterusnya, gaji setiap bulan, ya, dibayarkan pada bulan atau apa, bukan gaji, ya, tabungan setiap bulan dibayarkan zakatnya pada bulan yang sama pada tahun yang akan datang, ya. Sampai pada bulan haulnya, ya, dia bayar zakat dari keseluruhan dari harta yang dia miliki pada haul yang pertama, pada haul yang pertama atau pada saat paling pertama masuk nisab. Nah, ini tentu sulit, harus mengeluarkan zakat pada setiap bulannya. Ya, walaupun yang wajib sebetulnya itu. Nah, namun yang paling mudah apa? Tentukan satu bulan pada setiap tahunnya untuk mengeluarkan zakat, misalnya pada bulan Ramadan karena mencari keutamaan bulan Ramadan misalnya, ya, di situ tabungannya 12 juta, keluarkan untuk 12 juta. Tahun depan misalnya lebih dari itu, ya, dia memiliki 20 juta misalnya pada bulan Ramadan, keluarkan 20 atau zakat untuk 20 juta itu 1/40-nya. Ini lebih mudah dan lebih berhati-hati. Nah, kalau dibilang wajib, tidak wajib karena belum lewat haulnya. Tapi tidak mengapa dan ini lebih mudah serta lebih berhati-hati. Qala wa man kana lahu duyunun fi dhimamin nas, dan barang siapa yang memiliki piutang ya, yang masih berada di tanggungan orang lain. Sawun kanat qurudan, sama saja apakah hutang piutang tersebut berupa pinjaman, au asmana mabi'atin, atau harga dari barang jualan ya, yang belum dilunasi, masih dibeli dengan cara tempo. Nam asmana mabi'atin mu'ajjalah, ya, itu harga-harga barang-barang dagangan yang diberikan tempo. Au ujurat, atau sewa yang belum dibayarkan, ya, upah atau sewa yang belum dibayarkan, masih menjadi tanggungan dari orang lain yang menyewa rumah kita misalnya, atau kendaraan kita, atau yang lainnya. Qala fa in kanat hadhihi duyun ala unasin musirin badirin yastati'ul husul 'alaiha 'indama yatlubuha minhum, maka apabila piutang tadi adalah di tangan orang-orang, yaitu orang yang meminjam tadi, musirin, orang yang memiliki kemudahan harta, ya, yaitu orang yang, yaitu bukan orang yang sulit lah untuk membayar, kalau diminta ya ada insyaallah hartanya untuk melunasi. Badilin, dan mudah untuk memberikan, ya, memang punya harta dan mudah untuk memberikan, tidak mengelak, tidak kemudian cari-cari alasan. Terkadang ada orang yang sebetulnya punya harta ya untuk membayar hutangnya, namun sulit untuk dimintai hutangnya. Ini ada yang seperti ini. Mudah-mudahan jangan ada di antara ikhwah yang seperti itu ya. Ya kalau berhutang dan memang punya harta, ya jangan menzalimi orang lain yang sudah memberikan kebaikan kepada dirinya. Segera bayar. Nah, segera bayar. Yastati'ul husul 'alaiha, yang dia bisa mendapatkan uang piutangnya tadi ketika dia meminta dari orang yang dia pinjami tadi atau orang yang masih punya hutang kepadanya. Fa innahu yuzakkiha idza tamma laha haulun, maka tetap dia memberikan zakat, menunaikan zakat dari uang piutang tadi apabila sudah lewat haulnya, dimasukkan ke hartanya secara keseluruhan. Jadi harta yang dia pegang berapa, dan ketika diingat masih ada hutang di bulan atau piutang di bulan, bulan juga masih punya hutang, jumlahnya berapa, digabungkan, dihitung sebagai satu kesatuan. Nah, tapi di sini disebutkan tamma lahu laha haulun min hainil aqdi. Nah, apabila sudah lewat satu haul dari akadnya, Allah alam apakah kemudian dihitung dari akadnya. Zahirnya bahwasanya itu termasuk harta seseorang yang termasuk satu kesatuan dengan harta yang dia pegang sendiri, ya, termasuk di dalam tabungannya juga. Qala sawa'un qabadhaha minhum aw lam yaqbidha, sama saja apakah dia sudah mengambil harta tersebut ataukah belum mengambilnya, sudah menagihnya dan mendapatkannya ataukah belum. Kama yuzakkil mal alladhi biyadihi, sebagaimana dia menzakati harta yang ada di tangannya sendiri. Kalau ingkarat hadid duyun ala mu'sirin aw ala mumatilin, namun apabila piutang ini adalah di tangan orang yang sulit untuk membayar atau orang yang memang sering mengelak dari membayar hutangnya, wala yadri hal yahsulu alaiha am tadhhab, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan uangnya kembali ataukah uangnya akan pergi raib begitu saja karena orang tadi belum bisa membayar, ya, dan terus-menerus dalam keadaan sulit, ya, atau orang tadi memang seorang mumatil, seorang yang selalu mengelak dari membayar hutang dan terus-menerus mencari alasan, ya, dia tidak tahu bisa dapat atau tidak hartanya kembali. Maka apa hukumnya? Fa innahu yuzakkiha idza qabadhaha an sanatin wahidatin faqat 'alal ashah. maka yang dia lakukan adalah menzakatinya apabila sudah memegangnya, sudah mendapatkannya. Tagih, orang tadi lari ke sana kemari sampai pada akhirnya terpojok, ya. Nah, tentu saja menagihnya dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara paksa. Sampai pada akhirnya dia, ya sudahlah, ini saya berikan, ya. Alhamdulillah dapat uang tersebut, maka ketika mendapatkannya langsung ditunaikan zakat untuk satu tahun saja dalam mendapat yang rajih. Nah, ini bedanya. Kalau tadi apabila orang yang dipinjamnya adalah orang yang mudah untuk memberikan, ya, dan memang memiliki harta yang dia bisa menunaikan atau membayar hutang dengannya, maka tetap dihitung setiap melewati haul. Tapi kalau orang tadi adalah orang yang sulit atau orang yang selalu lari dari hutangnya, maka walaupun berlalu 5 tahun, 6 tahun, ya, tidak dizakati sampai dia mendapatkannya, tek hartanya, kemudian baru dikeluarkan zakat untuk berapa, 5 tahun atau 6 tahun, ya, untuk 1 tahun saja, untuk 1 tahun saja. Kalau in kana 'ala bainahum qudun, dan dia memiliki harta, punya hutang tapi punya harta. Fal asah min qaulil ulama, maka yang benar dari dua pendapat ulama, annad daina la yamna'u wujuba zakat, bahwasanya hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Fi ma indahu, pada harta yang dia pegang. Fa yuzakki ma indahu minan nuqud, ya, maka dia hendaknya menzakati apa yang dia pegang dari harta tersebut, dari uang tersebut. Jadi kalau misalnya punya uang 10 juta kemudian hutangnya misalnya 6 juta, ya. Nanti dihitung-hitung 10 kurang 6 4. 4 kurang dari nisab. Bukan seperti itu, ya. Walaupun berapapun hutangnya ketika dia memiliki uang tabungan yang tersimpan lebih dari nisab, maka dia tetap menunaikan zakatnya, ya, kecuali habis untuk membayar hutang, ini masalah lain. Nah, misalnya langsung dia bayarkan ketika itu juga, dan ternyata sebelum nisab atau sebelum haul sudah dia bayarkan hutangnya lunas, dan dilihat ternyata sisanya kurang dari nisab, berarti dia tidak wajib untuk menunaikan zakat. Nah, tapi ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat difahami. Tidak mengapa untuk bertanya apabila ada yang tidak difahami, karena ini permasalahan yang cukup sulit untuk difahami atau cukup rumit. Tidak mengapa untuk bertanya. Nah, shodolu barokallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.